Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal akhwah a'azzani Allah wa iyyakum, para pendengar Roja yang berbahagia. Kita melanjutkan kajian kitab Hal Muslim Mulzam Bittiba'i Madhabin Mu'ayyan, di pembahasan tentang masalah madhab. Kemarin telah kita bahas bahwa bertaklid kepada salah satu madhab, dia mengharuskan orang harus mengikuti satu madhab, itu tidak wajib, tidak pula sunnah. Justru kewajiban kita, ya akhi a'azani Allah wa iyyakum, adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah. Fanatik kita hanya kepada Al-Quran dan sunnah, dia bukan kepada pendapat-pendapat manusia. Kemudian kita masuk kepada pembahasan asasuddinil Islam innama huwal amalu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwa asas agama Islam ini adalah apa? Ya, beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa dinul haqq. Inilah agama yang benar. Agama yang benar yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa asluhu wa asasuhu al-kitab wa sunnah, yang pokok dan pondasinya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahiha. Fahumal marja'u fi kulli ma tanaza'a fihi al-muslimun, di mana keduanya yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul yang sahihah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tempat kembali pada setiap yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Ya. Kewajiban seorang mukmin adalah mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, kata Allah, ya kembalikan ke mana? Kepada Allah dan Rasulnya, kata sallallahu alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man radda at-tanaza'a ila ghairihi ma fa huwa ghairu mu'min. Dan orang yang mengembalikan perselisihan kepada selain Al-Quran dan Sunnah, berarti ia bukan mukmin. Ya. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65? Allah bersumpah, "Fala wa rabbik," maka tidak demi Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala. "Fala wa rabbik," tidak demi Rabbmu. "La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Mereka tidak beriman, kata Allah, sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada kamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan, yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka yang menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan. Allah di sini ya bersumpah. Allah di sini memberikan penekanan dengan penekanan-penekanan yang sangat kuat sekali. Ya. Pertama Allah bersumpah, fala wa rabbik. Demi Rabbmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meniadakan keimanan. Allah mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman. Ya. Apakah tidak beriman berarti di sini dia kafir? Tergantung. Bila ia menganggap bahwasannya ada syariat lain selain syariat Islam yang lebih sempurna, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Atau dia menganggap halal boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya dan dia tahu bahwa dirinya berdosa, maka pada waktu itu dia dianggap telah berkurang keimanannya, tidak sempurna lagi keimanannya. La yu'minun, mereka tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhakimuk, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hukum dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, dan itu tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala menambahkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat, haraj, rasa susah. Untuk apa? Dari apa yang telah engkau putuskan? Ternyata Allah tidak cukupkan sampai situ. Allah mengatakan, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, dan mereka betul-betul taslim. Ya. Yang pertama, berhukum. Yang kedua, apa? Ya. Tidak terdapat dalam diri mereka haraj dalam menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, yaitu taslim, dengan sebenar-benarnya taslim. Walam yakul ahadun minal a'immah ittabi'uni. Tidak ada seorang pun ulama-ulama dari empat madhab itu, ataupun seorang pun imam yang mengatakan begini, ayo ikuti aku. Fima zahaba ilaih, terhadap apa yang ia, apa dalam pada pendapat-pendapat atau madhab-madhabnya. Enggak ada ya, akhi. Imam Malik enggak pernah ngomong kepada murid-muridnya, ya kalian ikuti aku saja. Imam Syafi'i juga tidak, Imam Abu Hanifah tidak, Imam Ahmad tidak, bahkan akhal Islam azaniyallahu wa iyyakum yang ada adalah kebalikannya. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Bal qalu khudhu min haitsu akhadna. Bahkan para imam-imam itu berkata apa? Ambil dari mana kami mengambil, ya. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Tidak pernah mereka mengajarkan fanatik kepada dirinya. Mereka senantiasa mengajarkan fanatik, ya, agar apa, fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala anna hadhil madhahib, lebih-lebih kata beliau, madhab-madhab yang ada sekarang ini, madhab Syafi'iyahnya, ya, madhab Malikiyahnya, demikian pula madhab Hanafiyah, dan demikian pula madhab, ya, Hanabilah. Udifa ilaiha, ditambahkan kepadanya, kathirun min afhamil qurunil mutaakhir. Ya, banyak sekali dari pemahaman-pemahaman para generasi-generasi terakhir yang kemudian dinisbatkan kepada madhab tersebut, yang ternyata, ya akhi, pemahaman generasi terakhir itu sangat jauh berbeda dengan, ya, para imam-imam madhab itu sendiri. Makanya kemudian di sini Syekh Salim, ya, di pentahkik kitab ini memberikan komentar, kata beliau begini, innal madhabiyah lam tahmil al-muqallidin ala taqdimi aqwali rijal wa ara'ihim ala sharih al-Qur'an wa sahih as-sunnah fahasb. Sesungguhnya, ya, fenomena madhab, ya, fanatik madhab itu tidak hanya membawa orang-orang yang taklid untuk lebih mendahulukan pendapat, ya, ulama-ulama mereka di atas Al-Qur'an dan sunnah yang sahih saja. Bal innaha anisatuhum al-aqwal as-sahihah allati nataq ansatuhum al-aqwal as-sahihah al-aqwal as-sahihah allati nataq biha al-a'immatu rahimahullah. Jadi bukan cuma mereka itu fanatik berat sama ulama-ulama mereka, ya, lebih mendahulukan pendapat ulama daripada Quran dan sunnah yang sahih, bahkan malah melupakan mereka kepada pendapat-pendapat yang sahih yang diucapkan oleh imam-imam mereka. Waqtafu bi aqwalil mutaakhirin, yang mereka lebih mencukupkan dengan perkataan-perkataan ulama-ulama mutaakhirin yang terakhir-terakhir. Allati dhannu annaha madhahibul a'immah, yang kemudian disangka bahwa itulah madhabnya pendapat Imam Syafi'i. Min ghairi tamyizin wala bahthin, tanpa dipilah, tanpa dipilih, dan tanpa pula ya dibahas kembali. Ya, terkadang ya akhi kita dapati dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i jauh sekali. Ya. Tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, seperti misalnya azan azan dua kali di hari Jumat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan an akrahu dzalik. Aku tidak suka itu. Demikian pula masalah yang berhubungan dengan niat, ya, melafazkan niat. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh melafazkan niat. Banyak sekali perkara-perkara yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, tapi itu ternyata ya pendapat-pendapat ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Wa ma dzalika illa li syiddati ta'assubihim, kata beliau. Yang demikian itu terjadi karena apa? Saking angotnya tuh ta'assub, apa fanatik mereka itu. Wa ma'lumun, padahal sudah maklum, sudah diketahui, annal a'immata dawwamu madzahibahum fi kutubin. Berapa para imam-imam itu sudah menulis ya madzhab-madzhab mereka dalam kitab-kitab. Wa auda'uha ma ra'awhu sahihan bi ijtihadihim. Mereka tuliskan ya apa yang mereka pandang sahih dari ijtihad-ijtihad mereka. Seperti misalnya Imam Malik ya menuliskan pendapat beliau madzhabnya dalam kitab Muwatta. Imam Syafi'i ya mencantumkan madhabnya dalam kitab Al-Umm, demikian pula Ar-Risalah. Ya kalau misalnya kita ingin tahu madhab salah satu dari keduanya, ya bagaimana sih madhab Imam Malik, kita harusnya rujuknya kepada apa? Ya kepada kitab asli beliau. Gimana sih pendapatnya Imam Syafi'i? Kembali kepada Al-Umm coba ya, langsung. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kathiran ma yu'za ila al-Imam Malik wal Imam Syafi'i wal Imam Abi Hanifah rahimahumullah ma lam yuftu bihi qawlan aw amalan. Seringkali kata beliau dinisbatkan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sesuatu yang mereka sendiri tidak pernah berfatwa dengannya, baik perkataan maupun amalan. Tapi aneh kemudian dinisbatkan bahwa ini loh yang madhabnya Syafi'i, padahal Imam Syafi'i tidak demikian berkata. Ya. Seperti contohnya misalnya fal malikiyah, madhab malikiyah yuslibun al-aidi fi shalah, mereka meluruskan tangan-tangan mereka dalam sholat, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yaqnutuna fi shalatil fajri, dan mereka pun kunut dalam sholat fajar. Sementara kita dapati Imam Malik yang menyebutkan dalam kitab beliau Al-Muwatta mengenai bab wad'ul yadain ihdahuma ala al-ukhra fi shalah atharan, meletakkan dua tangan, ya kedua tangan di atas salah satunya di atas yang lainnya dalam salat. Beliau sebutkan beberapa athar, ya, di antaranya bahwa Abdul Karim bin Abdul Mukharik Al-Basri berkata man min kalamin nubuwah idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Ya, di antara perkataan kenabian, kalau kamu tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu mau. Wad'ul yadain ihdahuma lal ukhra fi shalah, demikian pula meletakkan dua tangan di atas yang lainnya dalam salat. Wa ta'jilul fitr, dan mempercepat berbuka puasa, ya. Wal istina fi sahur, dan mengakhirkan waktu sahur. Wa yahtaju mutaakhir maliki ya bi anna malikan kana yusbilu yadayhi fi shalah. Tapi ternyata apa yang terjadi, orang-orang kalangan mutaakhirin dari madzhab malikiyah berhujah, katanya Imam Malik aja dulu ya waktu salatnya itu jadi lurusin, katanya begitu. Wa hadza jahlun bi madzhabihim alladzi yuqallidunahu, jelas ini kebodohan terhadap madzhab yang mereka ikuti, ya. Karena Ja'far bin Sulaiman wali Madinah telah menjilid apa memukul Imam dengan cambuk, ya. Telah memukul Imam dengan cambuk dan kemudian menarik tangannya sampai lepas, ya, tangannya Imam Malik dari pundak itu. Sehingga pada waktu itu karena beliau itu sudah lepas dan apa tulangnya itu sudah lepas, maka beliau tidak mampu untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sebabnya kenapa beliau ya kemudian sholatnya itu lurus. Ya, padahal Imam Malik sudah mencantumkan di dalam kitab Al-Muwatta bahwa yang sunnah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Demikian pula Imam Malik menyebutkan dalam kitab Al-Muwatta di jilid 1 halaman 159 tentang kunut subuh. Beliau membawakan sebuah dalil bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah kunut pada sedikit pun dalam sholat. Dan ini merupakan mazhab Imam Malik, tapi kemudian apa yang terjadi? Pengikut Imam Malik malah kunut di waktu subuh, berhujah kata Imam Malik, ya, kunut di waktu subuh, padahal tidak pernah dinukil dari beliau tentang hal itu. Wahadal Imam Syafi'i, ini beliau adalah apa sekarang adalah Imam Syafi'i, rahimahullah. Yunsabu ilaihi jahlan anna shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah fi hin ya huwa yaqulu fil um bi fardiyatiha. Imam Syafi'i dinisbatkan kepada beliau ya dengan kebodohan bahwa salawat kepada nabi itu katanya sunnah, padahal di dalam kitab al-um jilid 1 halaman 117 tegas beliau mengatakan bahwa bersalawat itu hukumnya wajib. Beliau berkata dalam kitab Al-Um, ya, faradallahu azza wa jalla salata ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada rasulnya untuk bersalawat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah taslim kepadanya. Falam yakun fardhu sholati alaihi fi mawdhi'in aula minhu fi shalah. Dan tidak ada kewajiban bersalawat kepadanya yang lebih berhak kecuali di dalam apa? Yang lebih berhak di dalam salat. Wa wajadna dalalah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima wasaftu min anna sholata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardun fi shalah. Dan kami mendapati dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang aku telah sifatkan bahwasanya bersalawat kepada Rasulullah itu wajib di dalam salat. Wallahu taala a'lam. Ya, beliau mengatakan bahwa bersalawat, mengucapkan salawat dalam salat itu hukumnya fardu. Tapi kemudian anehnya dinisbatkan kepada beliau bahwa hukumnya sunnah. Ya. Wa hadhihi kutub mutaakhir al-Hanafiyah. Ya. Di antara keanehan juga misalnya yang terjadi pada mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah. Di mana dalam kitab-kitab ulama terakhir Hanafiyah seperti dalam kitab Khulasatul Qidani menyebutkan bahwa di antara perkara yang diharamkan dalam salat adalah ya berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi tidak boleh berisyarat dengan jari telunjuk, ya. Seperti yang dilakukan oleh ahli hadis katanya. Sementara dalam kitab Salat Al-Mas'udi bahwasannya isyarat dengan jari telunjuk itu hukumnya sunnah menurut ya ulama-ulama Hanafiyah yang terdahulu. Ya. Akan tetapi katanya hanya karena itu dilakukan orang-orang Syiah dan Rafidhah maka kemudian ditinggalkan oleh karangan mutaakhir dari ahli sunnah sehingga menjadi apa mansukh menurut mereka. Demikian pula telah didapati dalam kitab Fathul Qadir oleh Ibnu Humam dan di mana beliau ini termasuk ulama-ulama besar mazhab Hanafiyah disebutkan bahwasanya isyarat itu hukumnya sunnah. Ya. Dan orang yang mengatakan bahwa berisyarat dalam salat itu ya, dengan tanda jari telunjuk itu katanya tidak sunnah, maka ini jelas bertentangan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya ya Abu Hanifah itu menyatakan itu sunnah. Bahkan murid daripada Abu Hanifah sendiri seperti Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ya telah menukil dalam muwatta'nya bahwa itu adalah sunnah. Ini merupakan ya akhi contoh-contoh ya, perkara-perkara yang dinisbatkan kepada imam-imam daripada mazhab itu ternyata setelah dicek dan diperiksa para imam-imamnya sendiri menyelisih daripada pendapat mereka. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu penulis kitab ini, wa fiha katsirun minal ghalat, juga banyak kesalahan, kata beliau, dalam menisbatkan kepada mazhab daripada ulama-ulama tersebut. Wal masail al-iftiradiyah, demikian pula masalah-masalah yang apa merupakan teka-teki, ya, setiap perkara yang tidak pernah terjadi dibahas. Allati la ra'aha ahadun minal a'imma alladhina nusibat ila madhhabihim latabarra'u minha wa mimman qalaha, yang kalaulah para imam-imam madhab itu melihatnya, ya, tentu mereka akan berlepas diri darinya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini kenyataan yang ada pada kaum muslimin, terutama, ya, mereka yang mempelajari kitab-kitab madhab syafi'iyah dari ulama-ulama kalangan mutaakhirin, yang sering kali, ya, mereka itu menggunakan kitab Fathul Mu'in, As-Safinatun Najah, demikian pula I'anatut Thalibin. Ini ikhwatul Islam yang kemudian dianggap bahwa kitab-kitab ini merupakan rujukan dan ini adalah madhab syafi'iyah. Padahal kewajiban kita kalau kita ingin mengatakan bahwa ini madhab syafi'i, harus kita lihat kepada kitabnya langsung, rujuk kepada kitabnya langsung, itu dalam kitab Al-Um. Kemudian beliau berkata, wa kullu wahidin mimman yuhfadhu anhu al-ilmu wad-din min a'immatis salaf, di mana setiap orang yang dihafal darinya ilmu dan diambil darinya ilmu dan agama dari para ulama-ulama salaf terdahulu, qad tamassaka bi dhahiril kitabi was sunnah, mereka telah berpegang kepada zahir Al-Qur'an dan sunnah, waraghaban nasa fit tamassuk wal amal bihima, mereka pun menganjurkan manusia untuk berpegang dan beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah, kama sabata anil imam Abi Hanifah, demikian sebagaimana itu telah sahih yang nukilannya dari Abu Hanifah, demikian pula Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Al-Hasan Al-Basri, Abu Yusuf, Ya'qub Al-Qadhi, demikian pula Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Abdurrahman Al-Auza'i, Abdullah Ibn Mubarak, demikian pula Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Semua yang mewajibkan manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. وكل واحد منهم يحذر من البدع في الدين, mereka pun, ya, setiap dari ulama-ulama itu mewaspadai umat ini dari yang namanya bid'ah, jangan sampai berbuat bid'ah dalam agama ini, ومن التقليد لغير المعصوم, dan tidak boleh membeo kepada manusia yang tidak maksum, والمعصوم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, karena kata beliau, ya, yang maksum, yang apa terpelihara dari kesalahan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa amma ghairuhu, adapun selain Rasulullah, fa ayyan kan, siapa saja dia, fa ghairu ma'sum, maka ia tidak maksum, tidak suci dari kesalahan. Fa yuqbal min qawlihi ma wafaqa al-kitab was sunnah, ya, selain Rasulullah itu boleh diterima pendapatnya kapan, kalau memang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yumbad ma khalafahuma ayyan kana, dan kita buang yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah siapapun dia, bukan berarti kita tidak hormat ulama, la ya akhi. Kita wajib hormat orang pada ulama. Ya. Bahkan menghormati ulama itu adalah agama yang harus kita peluk. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif al-alimina haqqan." Ya, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui haknya para ulama. Akan tetapi menghormati ulama itu bukan berarti mensucikan mereka dari kesalahan. Ya, tetap kita mengikuti mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi apabila pendapat mereka, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu, ya, kita tidak memegangnya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Kama qala al-Imam Malik, Imam Malik berkata, kullun nas yu'khadh minhu wa yu'khadh 'alayh. Setiap manusia itu bisa diambil pendapatnya dan bisa dibuang illa sahibu hadzal qabr, ya, kecuali pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan bahwa pendapat yang namanya pendapat selain Rasulullah itu bisa diambil, bisa dibuang sesuai dengan apa? Ya, apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Wa 'ala hadza salakan muhaqqiqun min aminan a'immatil arba'ah wa ghairihim, di atas jalan inilah ya berjalan para imam-imam yang empat yang lainnya. Wa kullu wahidin minhum yuhadzir min at-taqlidil jamid, setiap dari mereka mewaspadai umat ini, ya, memperingatkan umat ini dari yang namanya membeo, ya, taklid yang beku. Li'anna Allah Ta'ala qad dhamma fi ghairi mawdhi'in min kitabihi al-muqallidin al-jamidin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah mengecam, telah mencela ya dalam Al-Qur'an di tempat-tempat yang banyak ya orang-orang yang cuma sebatas ngebeo aja ya, seperti firman Allah apa, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, apa jawab mereka? Mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Allah mengatakan, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin itu, ikuti apa yang Allah turunkan, ternyata dia jawabannya apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami terdahulu. Persis di zaman sekarang. Ya, ketika kita katakan, ya akhi, ini adalah ya perkara yang sunnah, ini yang tidak sunnah, apa jawabnya? Tapi kan ya apa tradisi kita tidak begitu. Sampai di antara mereka mengatakan pokoknya kita wajib membela tradisi. Ya, Quran sunnah nanti dulu. Yang penting tradisi dulu. Masya Allah. Allahul musta'an. Makanya Allah berfirman, awalau kana aba'ahum apa, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap mereka ikuti juga? Walaupun apa yang mereka temukan dari nenek moyang mereka yang dianggap tradisi itu ternyata tidak berdasarkan dalil, ya, bahkan terkadang tidak masuk di akal, tetap diikuti juga. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Wa ma kafara ghalibu man kafara minal awwalin wal akhirin. Ya, tidaklah kafir kebanyakan orang-orang kafir dari kalangan terdahulu maupun terakhir, illa bittaqlidi lil ahbari war ruhban wal masyayikh wal aba, kecuali karena mereka taklid membeo kepada pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka, demikian pula nenek-nenek moyang dan kiai-kiai mereka itu. Coba lihat ya akhi, ya orang-orang Nasrani begitu sangat apa fanatiknya kepada perkataan pendeta mereka. Ya. Demikian pula orang-orang musyrikin begitu sangat fanatiknya taklid buta yang membeo kepada nenek-nenek moyang mereka. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya agama kita bukan agama yang sebatas membeo. Agama kita mewajibkan hanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمه الله, dan telah sahih ya penukilan dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ya dan juga yang lainnya bahwa mereka berkata, لا يحل لأحد أن يفتي بكلامنا, أو يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين أخذناه. Ya, kata mereka, tidak halal seorang pun berfatwa dengan pendapat kami atau mengambil pendapat kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ya, semua mengatakan demikian, tidak halal, tidak boleh seorang pun mengambil pendapat kami kalau ia tidak tahu dalilnya apa. Ya, di sini mereka melarang kita untuk taklid secara membabi buta, tidak. Kewajiban kita ngikutin pendapat orang itu dengan dalil. Berusaha kita tahu dalilnya apa. Wa sarraha kullu wahidin minhum, semua imam-imam itu ya berkata apa? Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih hadis itu, maka itulah madhabku. Nah, ini masyhur sekali ya, yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i tegas berkata begitu. Kalau hadis sudah sahih, itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Hadis yang sahih. Ya. Mereka juga, para imam itu berkata, idza qultu qawlan, kalau aku berpendapat dengan suatu pendapat, fa'ridhuhu ala kitabillahi wa sunnati rasulih, maka tampakkanlah kepada Al-Quran dan sunnah rasulnya. Fa'in wafaqahuma faqbaluh, kalau ternyata sesuai, silahkan diterima. Wa ma khalafahuma, kalau ternyata tidak sesuai, farudduh, maka ya tolaklah. Wadribu biqawli ardal ha'id, dan buang ya apa pendapatku itu kepada ke tembok, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ikhwatul Islam a'azan ya Allah wa iyakum. Demikian para imam mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya supaya hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apabila katanya, kata Imam Syafi'i, kita menemukan pendapat beliau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menolak pendapat beliau tersebut tanpa mengurangi hormat kita kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau sebagai imam mujtahid, kalau beliau benar dapat dua pahala, kalau beliau salah, beliau dapat satu pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ya, apabila hakim berijtihad kemudian benar dapat dua pahala, kalau berijtihad kemudian salah maka dia dapat satu pahala. Adapun pengikut-pengikutnya, kita yang mengikut pendapat Imam Syafi'i, kalau kita tahu salah, tidak boleh kita kemudian sengaja mengikutinya. Ah, nanti juga kita kan dapat satu pahala. Ya, yang dapat satu pahala itu yang mujtahidnya. Adapun kitanya, kalau jelas tahu itu salah, kewajiban kita tidak boleh memegangnya. Ya. Walakin lil asf alfu asf, akan tetapi sayang seribu sayang, kata beliau, minal muqallidin al mutaakhirin, dari kalangan orang-orang yang membeok, ya, dari orang-orang terakhir. Wal muallifin alladhina sawwadu ad-dafatir, demikian pula para penulis yang telah ya memenuhi daftar-daftar ya buku-buku. Wa qad dhannahum an-nas annahum ulama mujtahidun ma'sumun, yang dikira oleh manusia bahwa mereka itu ulama yang mujtahid, yang apa bebas dari kesalahan, katanya. Fahum qad alzamu an-nasa taqlida wahidin min al-a'immatil arba'ah wa madhahibahumul ma'rufah. Ya, mereka telah mewajibkan kepada manusia untuk taklid kepada salah satu daripada imam yang empat itu. Padahal madhab mereka wa madhahibuhum, ya, sudah diketahui mereka tidak pernah mewajibkan untuk apa? Untuk taklid. فَبَعْدَ الْإِلْتِزَامِ حَضَّرُوا الْأَخْذَ وَالْعَمَلِ بِقَوْلِ غَيْرِهِ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ نَبِيًّا مُطَاعًا. Nah, setelah mereka berpegang kepada satu madhab, ya mereka mewanti-wanti jangan sampai mengambil pendapat yang lainnya, seakan-akan mereka menjadikan pendapat imamnya sebagai nabi yang harus ditaati. Ya laitahum ya'maluna biqaulil a'immati anfusihim, andai kalau mereka itu mengamalkan perkataan perintah imam-imam mereka sendiri yang melarang untuk taklid. Walakin la ya'rifu aktsaruhum min qaulil iman al-mabbu'i ilal ism, akan tetapi kata beliau, kebanyakan mereka tidak mengetahui dari perkataan imam yang ia diikuti kecuali nama saja. Ya. Bahkan sebagian orang-orang mutaakhirin dari mereka telah membuat masalah-masalah dan membuat-buat ya apa mazhab-mazhab ya, kemudian pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada imam mereka. Sehingga akhirnya apa, orang-orang setelahnya menyangka bahwa itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya. Walhal annahu mukhalifun lima qalahu al-imam wa qarrarahu. Ya, ternyata kenyataannya malah bertentangan, berseberangan dengan apa yang diucapkan oleh imam itu sendiri. Wa huwa bari'un mimma nusiba ilaih. Beliau sendiri berlepas diri dari apa yang dinisbatkan kepada beliau. Ya. Ya, seperti kata beliau, kebanyakan mutaakhirin Hanafiyah mengharamkan isyarat dengan telunjuk dalam tasyahud dalam sholat. Padahal Abu Hanifah tegas mengatakan itu sunnah. Ya, aneh sekali. Akhul iman a'azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah kenyataan yang ada. Di mana orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab, yang kemudian mereka mengamalkan sebuah amalan-amalan yang ternyata itu bukan sama sekali dari madhab Syafi'iyah atau dari madhab Hanafiyah, dari madhab Hanafi. Wabihada wa amthari qadin syakat asal muslimin. Ya, dengan gara-gara ini semuanya akhirnya berpecah belah kaum muslimin. Watafarraqat jama'atuhum wa jum'iyatuhum. Dan bercerai-berai pula jamaah kaum muslimin. Fattas'al kharqu 'ala ar-raqi' wa imtala'atil afaq bin nifaq wasyiqaq. Ya, kemudian perpecahan itu semakin melebar sehingga bumi ini ya ufuk timur dan ufuk barat dipenuhi dengan perpecahan, perselisihan, kemunafikan. Fabadda'a ba'dhum ba'dha. Akibatnya apa? Sebagian mereka menganggap bid'ah sebagian yang lain. Wa dhallalat kullu jama'atin man yukhalifuha fi adna syai. Bahkan setiap jama'ah ya akhi menganggap sesat orang yang menyisihinya dalam perkara yang paling ringan sekalipun juga. Wa hatta kafaru ba'dhum ba'dha, sampai-sampai sebagian mereka mengkafirkan yang lainnya. Wa daraba ba'dhum riqaba ba'dhin, bahkan saling membunuh. Wasaru mathalan lima akhbar bihi Rasulullah SAW, ya, sehingga akhirnya ya terjadi benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Siapa mereka yang satu itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku, ya, yaitu orang-orang yang aku yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ya, ya, betul. Coba antum lihat ya, di Indonesia ini misalnya. Masalah-masalah yang sifatnya itu adalah hukum atau masalah fikih, itu dianggap itu sebagai sebuah perkara yang menjadikan orang yang menyisihinya bukan ahlu sunnah. Ya. Kalau antum misalnya baca bismillah di tengah-tengah mereka dalam sholat, ya bismillahirrahmanirrahimnya disirkan. Sementara kebiasaan di situ kan di masyarakat Indonesia kebanyakan tuh bismillahirrahmanirrahim tuh dikeraskan. Kalau kita sirkan, di antara mereka ada yang mengulangi sholatnya dan mengatakan apa ini ajaran Wahabi katanya. Ini ajaran, wah, akhirnya menuduh apa? Wah, ini bukan ahlu sunnah dan yang lainnya, subhanallah. Padahal masalah mensirkan atau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim itu perkara yang sudah ma'ruf khilaf di antara para ulama. Ya. Di antara mereka ketika melihat ada orang yang menggerak-gerakkan jarinya ketika tahiyat, dianggap apa ajaran apa lagi ini? Ini ajaran sesat. Mudah untuk mengatakan itu sesat. Ya. Di antara mereka ya subhanallah, pokoknya kalau dia tidak sesuai dengan tradisi yang ada dianggapnya sesat. Ya, untuk dikatakan sesat itu mudah buat mereka. Tapi mereka sendiri tidak mau disebut sesat. Itulah memang manusia. Dan kita tidak boleh ya akhi untuk menganggap sesat orang lain kecuali dengan bukti yang kuat dan dalil yang ilmiah. Ya, adapun sebatas itu tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat kemudian dianggap sesat, Allahul musta'an. Maka ini semua ini adalah perkara yang berat, ya. Sebab ya orang kalau menganggap orang lain sesat, ternyata yang dituduhnya itu enggak sesat, itu bakalan balik lagi itu kepada yang ngomongnya. Ya. Rasulullah SAW sabda apa? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar akan masuk, kalau tidak maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Bahkan dalam riwayat Abu Daud, barang siapa yang menuduh saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia akan dipersiapkan tempatnya nanti pada hari kiamat dari nanah-nanah dan darahnya penduduk api neraka. Na'udzubillah. Ya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita dalam menuntut ilmu agama ini, yang pertama harus fanatik kita hanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, kita berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman-pemahaman para ulama'ul Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya. Yang ketiga, ya apabila terjadi perselisihan di kalangan para ulama', kewajiban kita menilai mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mana yang tidak sesuai dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bagi mereka yang mempunyai kekuatan ilmu untuk mentarjih, tarjihlah. Dan bagi mereka yang awam tidak bisa untuk mentarjih, silakan ia ikuti pendapat ulama yang ia anggap thiqah, percayai tanpa fanatik. Di mana apabila ternyata suatu ketika jelas kepada dia bahwa pendapat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya ya akhi, orang awam itu boleh saja taklid, boleh. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ya ahlu dzikr kalau kamu tidak tahu. Namun ya kalau kita sudah mengikuti suatu pendapat ulama, jangan kita taklid, dalam jangan kita fanatik dan taklid buta. Kita berusaha tahu dalilnya. Ya ketika kita mengetahui mengikuti pendapat ulama, tanya ya, tolong kalau bisa jelaskan ustaz dalilnya supaya hati saya tenang. Sebab kita beragama itu harus dengan dalil. Kalau cuma sebatas pendapat itu tidak menghasilkan ilmu sama sekali ya akhi. A'azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka ketika kita mengikuti pendapat seorang ulama, ya, maka kita tidak boleh fanatik dalam artian tetap kita mengamalkan ya selama itu yang kita ketahui. Tapi kalau misalnya suatu ketika telah sampai kepada kita dalil pendapat lain yang lebih kuat, kewajiban kita kembali kepada pendapat yang lebih kuat. Ya, bukan kemudian ya ketika disampaikan kepada dalil mengatakan ah bisa jadi ya kiai saya punya dalil yang kamu enggak tahu. Masya Allah. Ya, padahal kita katakan bisa jadi juga enggak tahu, ya enggak, kayak kiai kamu enggak punya dalil. Yang namanya bisa jadi ya namanya juga bisa jadi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ada dua sisi tadi. Ya, ada pada dua sisi. Ya, jelas taklid seperti ini tidak menghasilkan ilmu. Padahal kewajiban kita dalam beragama itu harus di atas ilmu ya, akhi. Dan taklid itu para ulama bersepakat taklid bukan ilmu sama sekali. Ya ini, ikhwatul Islam. Ya semoga yang sedikit ini semakin pula memberikan kepada kita pengertian yang benar bagaimana tata cara kita beragama. Dan bahwasannya mewajibkan seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab ini tidak bukan wajib, bukan pula sunnah, bahkan ini bertentangan dengan pendapat-pendapat ya ulama itu sendiri dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tatkala ada ya perselisihan di antara mereka. Nah, baik. Khotbah Islam para pendengar Radio Roja Azanillah Iyakum. Setelah tadi kita menyimak sesi materi, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Seperti biasa, bagi Anda yang mau bertanya melalui line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888873110 atau juga bisa melalui email atau chatting bagi Anda yang menyimak melalui radio streaming. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz satu kasus yang dialami oleh rekan-rekan kita yang dikirim melalui email Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada suatu kejadian yang nyata yang kami alami di sebuah masjid, yaitu setelah muazin selesai mengumandangkan iqamah untuk surat subuh, imam masjid berdiri lalu menunjuk beberapa ikhwan dan mengatakan, si fulan, si fulan, dan si fulan, jangan sholat berjamaah dengan kami, ya, tanpa disertai alasan dan sebabnya. Kami telah mendapat informasi dari ketua RT setempat tentang alasan imam tersebut mengatakan hal itu. Pertama, kami tidak mengikuti zikir berjamaah. Kemudian kedua, tata cara sholat kami berbeda dengan masyarakat. Kemudian ketiga, khawatir kami dapat mempengaruhi ibadah jamaahnya, ya. Dan terakhir, kami tidak mau sholat rawatib di masjid, ya. Padahal kadang kala kita sholat rawatib juga di masjid. Nah, yang telah kami lakukan adalah kami melaporkan hal tersebut ke aparat setempat, yaitu ketua RT, ketua RW, karena kami memandang cara tersebut yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan di situ. Kemudian, karena mengingat imam masjid tersebut sulit untuk diajak berargumentasi, dan apabila diberikan dalil pun tidak akan bisa terpengaruh dan menggubrisnya. Yang kami tanyakan, bagaimanakah hukum dari perbuatan imam masjid tersebut dengan melarang orang lain untuk ikut sholat berjamaah? Kemudian yang kedua, bagaimana pula di dalam menyikapi hal tersebut? Apakah dalam hal ini perbuatan kami untuk melaporkan hal ini kepada aparat setempat dibenarkan? Demikian pertanyaan kami dari Abu Evi. Jazakallah khairan. Jelas, ya, yang dilakukan oleh imam tersebut sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Tatkala ia melarang orang lain untuk sholat berjamaah, bagaimana ia melarang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjamaah? Kemudian hanya karena sebatas ia tidak mau mengikuti adat istiadat yang ada di situ, ya. Padahal ikhwatul Islam sudah dijelaskan dan sering kali dijelaskan bahwa seharusnya mereka tatkala menghadapi permasalahan seperti itu untuk memeriksa dengan teliti kembali. Iya. Jangan cepat untuk menuduh. Wah, ini kok enggak ikut. Ini kok enggak begini, enggak. Kenapa ya? Seharusnya mereka berpikir sejenak dan kemudian ya mencari, melihat dalam kitab-kitab ya fikih para imam apa dalilnya. Iya. Adapun kemudian langsung menuduh bahwa ini sesat, langsung mengatakan bahwa ini seperti itu, jelas ini adalah merupakan tipu daya muslihat syaitan untuk memecah belah kaum muslimin. Nah. Dan yang antum lakukan tadi sudah cukup bagus, ya. Antum ya, ceritakan hal itu kepada ketua RT, ketua RW, bahwa kami juga ingin ya, sholat di berjamaah di masjid karena itu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Ada apa kok kami kemudian dilarang untuk sholat di situ? Iya. Adapun masalah kami tidak mau mengikuti apa zikir berjamaah, bukankah Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kepada kita ini ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan telah menuangkan ajarannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Iya. Seharusnya kalau mereka mengatakan menghormati pendapat mereka, mereka pun juga harusnya bisa menghormati pendapat kami dong. Iya. Jangan hanya sebatas pendapat mereka menyuruh menghormati pendapat mereka sementara mereka tidak menghormati pendapat kami. Ya, kalau mereka mau terbuka seharusnya silakan berdiskusi secara ramah tamah. Ya, siapa di antara kita di atas dalil? Sampaikan saja demikian kepada para RT dan RW bahwa agama kita ini adalah bukan agama yang hanya sebatas nenek moyang atau tradisi, tapi ini adalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan ulama, ya, dan sebutkan hujah-hujahnya kepada ketua RT dan RW itu agar mereka paham. Nah, ya, berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Iya, silakan ibu. Saya mau menanyakan ini, Ustaz, bagaimana sejarah timbulnya mazhab itu, ya? Mazhab, ya? Mazhab, ya? Iya. Apa namanya itu, karena imam-imam itu tidak pernah mengajak ke mazhab mereka, ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, memang imam-imam itu tidak pernah mewajibkan pengikutnya untuk ikut pendapat mereka. Ya, munculnya itu karena adanya murid-murid mereka yang begitu sangat fanatik. Iya. ya, mewajibkan harus di atas satu madhab, membuat buku-buku yang dinisbatkan kepada madhab, yang kemudian di situ menyatakan wajib mengikuti satu madhab, akhirnya timbullah madhab-madhab seperti itu, di mana setiap pengikutnya itu begitu sangat membela pendapat daripada imam-imamnya itu, muncul seperti itu. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam. Adapun para imam-imam yang mujtahidun dari kalangan ulama-ulama yang mengikuti madhab-madhab mereka, nah, ya, memang ada penisbatan-penisbatan seperti Imam Ibn Hajar al-Syafi'i, Ibn Kathir al-Syafi'i. Yeah. Maksudnya apa itu? Dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwa ya, penisbatan itu karena ulama tersebut lebih banyak condong dalam masalah usul, dalam usul pokok-pokok mereka dalam fikih itu lebih condong kepada salah satu daripada mazhab yang empat. Seperti ini, Ibnu Katsir lebih banyak ya, condong kepada usul pokok daripada mazhab Syafi'iyah. Apa Imam Syafi'i maksudnya. Tapi ya, Ibnu Katsir bukan orang yang apa taklid jamid jumud. Ya. Beliau seorang mujtahid. Beliau memperbandingkan daripada mazhab-mazhab yang empat tersebut, kemudian beliau merajihkan yang beliau pandang rajih, tanpa melihat apakah itu mazhab Syafi'i atau Hanafi atau Maliki. Akan tetapi dinisbatkan oleh para ulama Asy-Syafi'i karena ya, pokok-pokok fikih beliau itu lebih banyak condong kepada tata cara ya, pokok-pokok fikihnya Imam Syafi'i. Ya, Abu Ja'far At-Tahawi. Kenapa disebutkan At-Tahawi, apa Al-Hanafi? Karena memang pokok-pokok fikih beliau itu lebih banyak condong kepada pendapat ya, pokok-pokok usul-usul daripada mazhab Abu Hanifah. Bukan berarti tidak menunjukkan bahwa mereka itu mewajibkan harus satu di atas satu mazhab. Kalau antum baca ya kitabnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, banyak terkadang beliau menentang pendapat Abu Hanifah yang beliau ya pandang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Baik, untuk berikutnya kembali kita akan angkat telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Pak Ustaz, kemarin tetangga saya bertamu ke rumah bertanya tentang mana salat. Iya. Dia berkata banyak tentang omongan tetangga lain yang mengatakan bahwa manhaj salaf tidak cocok di zaman sekarang, karena zamannya sudah beda katanya. Dan kata-kata lain seperti manhaj salaf merasa benar sendiri, itu katanya. Juga banyak benar yang menjelek-jelekan tentang manhaj salaf. Pertanyaan saya, bagaimana saya menjelaskan kepada tetangga saya ini yang mulai ingin belajar manhaj salaf menanggapi kata-kata tetangga yang tidak benar tersebut. Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat salaf itu apa. Salaf itu adalah ya nisbat apa merupakan ajaran yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salaf itu dikatakan salaf itu maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, dan kata-kata salaf itu sudah muncul dari zaman yang sangat lama sekali. Dari zaman dahulu, bahkan di zaman tabi'ut tabi'in sudah muncul istilah kata salaf itu. Ya. Nah, kita ajar fahamkan dulu kepada mereka tentang apa itu hakikat salaf. Ya. Yang kedua, kalau dikatakan bahwasanya salaf tidak sesuai dengan apa zaman ini, ya, kita tanya dulu yang tidak sesuai itu yang bagaimana. Ya, apakah kemudian karena semakin berubah zaman, kemudian kita wajib mengikuti zaman, ataukah kita wajib mengikuti pendapat apa pemahaman para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, masalah-masalah duniawiyah, betul ya. Ya, kewajiban kita ya ya sesuai kita lihat keadaan daripada zaman sekarang bagaimana hukumnya mobil dan yang lain. Mungkin kalau masalah mobil tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang sifatnya duniawiyah itu. Tapi masalah pokok-pokok agama, keyakinan, akidah, ibadah, tidak boleh kita menyimpang daripada pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan sampai kemudian bahwa karena sekarang zamannya sudah modern ya, maka warisan laki-laki dan wanita disamakan aja. Masya Allah, jelas ini merupakan ya penentangan yang tegas terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, atau ya karena sekarang zamannya modern, yaitu sholat subuh 4 rakaat aja lah, ya sholat duhur jadi 2 rakaat, masya Allah. Ya, maka kita tanya kepada mereka, Anda mengatakan bahwa sholat tidak cocok dengan zaman sekarang, ya, dari sisi apanya dulu? Dari sisi apanya? Tolong sebutkan. Saya yakin orang yang ngomongnya seperti itu juga ya tidak akan bisa menyebutkan. Hanya sebatas ya alasan-alasan saja untuk menolak kebenaran. Ya Allah musta'an wa laitiklan. Nah, jadi ya kewajiban kita ajarkan aja dulu ya tentang apa manhaj yang hak ini ya. Kemudian kalau mereka sudah paham ya maka mereka akan insyaallah akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kewajiban kita ya sabar ajarkan kepada dia ya agar sabar. Dan juga kita berusaha untuk meminta buktinya dari sisi mana ya bahwasanya ajaran kita ini adalah ajaran salaf, ini adalah ajaran yang tidak benar gitu kan, ajaran yang sesat. Mana buktinya, mana contohnya, mana ininya ya. Kalau dikatakan orang salaf itu merasa benar sendiri, saya yakin semua orang pasti merasa benar, karena yang namanya merasa benar itu fitrah manusia. Coba orang N11 merasa benar enggak dengan keyakinannya? Iya kan? Demikian pula orang-orang masyarakat tradisional yang mereka sekarang ini berpendapat juga merasa benar dengan pendapat masing-masing. Itu menunjukkan bahwa merasa benar itu adalah fitrah. Yang salah adalah merasa benar tapi enggak ada dalilnya gitu loh. Ya. Ya kamu merasa benar? Oh iya, saya merasa benar. Dalilnya mana? Nggak tahu, ini tradisi kami gitu kan. Nah ini yang salah. Kalau kita merasa benar jelas dalilnya, itu jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tidak perlu kita gubris perkataan-perkataan seperti ini. Nah, baik, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon bagi Anda yang mau bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bapak? Pak Eko ya. Silakan ya. Pak Eko. Gini Ustaz, itu kalau tidak salah kan dari mazhabnya Imam Syafi'i itu kan ada istilah qaul qadim sama qaul jadid. Betul. Itu apa maksudnya itu revisi beliau yang dikaitkan dengan kitab Al-Umm dengan arisalahnya atau bagaimana, dan bagaimana sikap kita terhadap pernyataan beliau kalau memang itu sebuah revisi dari qaul jadidnya itu, itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Itu menunjukkan bahwa ilmu mereka selalu berkembang dan bertambah. Tidak jumud ya? Tidak jumud, hanya satu di atas satu pendapat. Bahkan hampir setiap imam banyak diriwayatkan padanya terkadang 3 pendapat. 2 pendapat, bahkan sampai 4 pendapat. Dari satu imam. Terkadang pendapatnya begini, apakah berarti mereka plin-plan? Tidak sama sekali. Itu justru menunjukkan bahwa ilmu mereka semakin bertambah. Ya, di belakangan hari mereka kemudian menemukan dalil yang bertentangan dengan pendapat mereka, hanya mereka rujuk. Itu menunjukkan bahwa mereka itu masya Allah orang yang senantiasa mencari kebenaran. Ya, tidak malu untuk rujuk dari pendapat mereka yang dahulu mereka pandang salah, kemudian kembali kepada pendapat ya apa pendapat yang mereka pandang itu adalah benar. Ya. Memang ada Imam Syafi'i ada qaulun qadim, ya qaul yang terdahulu, dan qaul jadid ya. Di mana itu merupakan revisi daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ini menunjukkan bahwasannya ya yang namanya manusia itu tidak ada yang maksum. Kewajiban kita adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau antum baca ya dalam kitab-kitab perbandingan mazhab seperti misalnya Ibn al-Bidayah wa Nihayah. Seringkali dikatakan begitu, fadhahaba Syafi'i ya fil masyhuri anhu wa Ahmad fi riwayah, terkadang begitu ya. Imam Syafi'i berpendapat dalam riwayat yang masyhur dari beliau, demikian pula imam dalam sebuah riwayat, berarti ada riwayat yang lain. Imam Ahmad tidak berpendapat demikian. Dari satu imam saja terkadang ada 2 pendapat. Kok bisa begitu ya? Ya itulah manusia, semakin bertambah ilmu semakin terkadang dia faham ya mana yang hak mana yang batil, dia pun semakin tahu Ya, adapun kemudian ada orang dari kecil sampai gede enggak berubah-ubah pendapatnya, itu menunjukkan ilmunya enggak berkembang. Ya. Kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya. Kalau misalnya terjadi ada qaul qadim dan qaul jadid, kewajiban kita lihat lagi. Ya, dari pendapat Imam Syafi'i itu, ni qaul qadim dan qaul jadid, mana yang lebih rajih? Lihat dalil-dalilnya, alasan-alasannya. Kalau kita memang mampu untuk mentarjih, Masya Allah. Ya. Lihat juga pendapat-pendapat mazhab yang lainnya, apa dalilnya. Kemudian kita tarjih sesuai dengan yang kita pandang, itu adalah kuat. Nam. Taib, untuk berikutnya dari pesan singkat. Ustadz, barakallahu fiqh, bolehkah bagi kami untuk belajar mengaji atau membaca Al-Quran dengan saling mengoreksi dan membacanya secara bergantian, Ustadz? Bagaimana hukumnya? Kalau memang antum memang termasuk orang yang faham betul tentang tajwid, enggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita sama-sama teman antum enggak faham tajwid, kita juga enggak faham tajwid, saling mengoreksi, apa yang terjadi, dikoreksinya salah terus. Bagaimana kita akan saling mengoreksi sementara kita sendiri bukan orang ahlinya? Kewajiban antum baca Quran itu kepada yang ahli. Coba dengerin, Pak, antum kan sudah faham tentang tajwid dan ilmu tajwid dan betul-betul menguasai. Ya, tolong koreksi bacaan saya ini. Itu yang benar. Adapun kemudian saling mengoreksi, padahal ya orang yang saling mengoreksi itu sendiri ternyata bukan orang-orang yang faham tentang ilmu tajwid. Ya, seperti misalnya ada sebuah anekdot lucu, ya. Imamnya orang Mesir, ya, makmumnya orang Afrika. Kalau orang Mesir mengucapkan jim itu ga. Kalau Afrika ya mengucapkan jim itu ca. Ida ga, ditegur sama makmumnya, salah, ida ca. Dua-duanya salah. Nah, ya, berikutnya kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, benarkah Imam Syafi'i dalam hal kunut subuh berpendapat sebagai amalan yang sunnah, Ustaz? Lalu manakah yang rajih dalam hal ini? Yang rajih bahwa kunut subuh itu ya tidak terus menerus. Bahwasanya Rasulullah SAW kunut itu yang ada dalam hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah kunut itu kunut nazilah, selama sebulan lamanya kemudian berhenti. Ya. Maka ya kunut subuh itu tidak disunnahkan sama sekali atas pendapat yang rajih. Ya, demikian pula dikuatkan oleh hadis Abu Malik ketika ditanya oleh anaknya, "Hai ayahku, apakah engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka kunut subuh?" Kata Abu Malik, "Hai anakku, itu semua diada-adakan." Maka ya yang rajih wallahu'alam itu tidak disunahkan untuk kunut subuh terus menerus. Nah, baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kami persilakan bagi Anda yang mau bertanya melalui line telepon di nomor telepon 8236543. Kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana Bapak? Dari Pak Sumiarjo di Komplek Marinir Depok. Iya, silakan Bapak. Mau nanya itu soal kunut juga ini. Iya, silakan Pak. Nah, sementara imam tidak kunut tapi memberi waktu untuk makmumnya kunut sendiri gitu, gimana? Mohon pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban imam adalah beramal sesuai yang dia anggap rajih. Kalau dia menganggap rajih bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, maka tidak perlu dia berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan yang makmumnya untuk kunut, tidak perlu. Ya, kewajiban dia adalah beramal sesuai dengan yang ia pandang rajih. Kalau ia menganggap itu tidak sunnah, maka jangan kunut. Dan itu yang memang pendapat yang rajih, ya. Tidak perlu berhenti sebentar kecuali kalau memang kita berdiri lama itu untuk mengucapkan doa i'tidal, ya, untuk mengucapkan doa i'tidal. Terkadang doa i'tidal yang lama itu sami Allahu liman rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa min al-ardi wa mil amashita min syai'in ba'd ya ahlu thana wal majd haqqu ma qala al-'abd wa kulluna lana 'abdun Allahumma la mani'a lima atayit wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Ya. Adapun kemudian kita diam sejenak memberikan kesempatan makmum untuk ini, diamnya itu ada enggak dalilnya? Ini kan butuh dalil masalahnya. Ya, karena ibadah itu mabnaha, kewajiban kita ibadah itu adalah sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tentu menjadi pertanyaan buat kita, Anda diam memberikan kesempatan, mana dalilnya? Bukankah ibadah itu harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Ya, jangan sampai kemudian kita membuat ibadah baru menurut yang menurut ra'yu kita itu baik. Karena kebaikan itu adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik, bukan menurut ra'yu kita baik. Karena ya bisa jadi menurut kita baik, ternyata menurut Allah tidak baik. وَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ya, boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu, ternyata itu baik buat kamu, kata Allah. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu, dan Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Nah, baik, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan dari chatting dari Ibu Meli di Jepang. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwasannya bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan setelah wafatnya, dan hal ini atau pendapat ini dibenarkan juga oleh para imam yang empat? Tidak ada satupun mazhab yang empat yang membenarkan pendapat tawasul, bolehnya bertawasul kepada Rasulullah setelah meninggal. Ya, makanya Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i menulis buku khusus tentang haramnya ya tawassul kepada ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syaukani ya menulis khusus masalah tawassul ini. Ya, tidak ada satupun para ulama empat yang membolehkannya. Ya, ada, kalaupun ada yang mengatakan bahwa ada Imam Ahmad, itu adalah merupakan kedustaan atas mereka. Ya, tidak pernah dinukil dengan sanad-sanad yang sahih kepada mereka bahwa mereka mengatakan boleh. Itu baru muncul dari kalangan mutaakhirin, terutama dari orang-orang sufiyah. Ya, wa illa tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah tawassul dengan Rasulullah. Yang ada adalah Umar bin Khattab datang kepada Abbas yang masih hidup dan berkata, "Hai Abbas, dahulu ketika Rasulullah hidup, ya kami minta kepada Rasulullah supaya beliau berdoa diturunkan hujan. Sekarang Rasulullah sudah mati," kata Umar. "Maka berdoalah engkau agar Allah turunkan hujan." Tidak mereka datang ke kuburan Rasulullah dan tawassul. Tidak pula para tabi'in datang ke kuburan Abu Bakar kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Tidak. Tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat. Itu baru muncul, itu dari kalangan mutaakhirin, terutama dari kalangan sufiyah. Ya. Dan kemudian mereka memperbolehkan bertawassul kepada Rasulullah SAW sudah meninggal dengan hujah-hujah yang sangat wahiyah, sangat lemah sekali. Ya, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Silakan antum baca kitab Tawassul wal Wasilah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Itu sangat bagus sekali buku itu. Ya, beliau membahas tawassul begitu sangat terperinci sekali. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya yang berhubungan dengan tawassul, di antaranya juga kitabnya Imam Syaukani dalam hal ini. Ya. Di mana beliau membantah pendapat-pendapat yang mengatakan bolehnya bertawassul kepada orang yang telah mati. Nah, berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Anak Ustaz lagi di jalan nih. Jalan Ustaz saya. Iya. Gini Ustaz, saya pernah membaca dalam suatu surat Al-Baqarah Ustaz ya, yang artinya begini kira-kira, apabila katakanlah ya, apabila ada yang bertanya tentangku, jawablah aku ini dekat. Iya. Itu anak ingin tanya Ustaz, dekat itu artinya apa ya Ustaz ya? Bukankah Allah mengatakan bahwa Allah itu ada di arsy ya Ustaz ya? Tolong Pak, itu ayatnya coba Bapak teruskan setelah fa ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Setelahnya apa Pak? Ada penjelasan dari ayat-ayat itu. Uji ibu ya. Uji budak watada. Nah, nanti dijelaskan sendiri. Dijelaskan Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, uji budak watada. Idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi dibacakan ayat secara lengkap, jangan setengah-setengah. Sebab kalau setengah-setengah akan menjadi liur, ya pusing kita ini. Ya, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepada aku. Ini merupakan kalimat yang menjelaskan makna dekat. Bahwa dekatnya Allah adalah dengan ijabahnya, bukan secara zat. Ya Allah, zatnya di atas aras bersemayam. Allah dekat dengan ijabah, ya, doa hamba-hambanya, di mana hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah, ya, dan mengikuti perintah dan larangan, menjauhi larangan Allah, itu dekat ijabahnya kepada mereka. Nah, baik. Untuk berikutnya kami persilakan di 8236543. Bagi Anda yang mau bertanya melalui telepon, kami beri kesempatan. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Dari, ya, satu pertanyaan terakhir dari Al-Syafi'i di Ciputat. Syafi'i, ya, di Ciputat, mau bertanya, Ustaz, apakah menambah-nambah nama di depan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina di dalam sholat termasuk bid'ah? Dan bagaimana pula, ada pertanyaan yang hampir bersama atau yang hampir sama, dan bagaimana pula pendapat dari Imam Syafi'i terhadap pelafalan Sayyidina sebelum Nabi, penyebutan Nabi Muhammad SAW di dalam sholat? Ahlu hadis, ya, semua bersepakat kalau kita belajar pelajaran hadis, tidak boleh kita menambah-nambah lafal hadis. Ya, tidak boleh kita menambah-nambah lafal hadis dari diri kita sendiri, wa illa kita masuk termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, maka bacaan-bacaan salawat dalam sholat harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jangan ditambah-tambah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarkan Rasul kita yang mulia, yang kemudian dinukil oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ahli hadis, tanpa mereka tambah sedikit pun juga. Ya. Makanya ikhwatul Islam, ya, apabila kita menambahkan kata-kata sayyiduna di dalam tahiyat itu, ya, telah kita jatuh ke beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama, ya, kita berdusta atas nama Rasulullah. Kenapa? Karena tidak pernah dinukil dari Rasulullah ada ucapan tambahan seperti itu. Ya. Yang kedua, ia telah menyalahi apa yang telah dinukil oleh para ahli hadis, ya, dalam kitab-kitab hadis mereka. Coba antum rujuk, ya, kepada Sahih Bukhari. Tidak pernah Imam Bukhari menambahkan di situ. Tidak pula Imam Muslim menambahkan di situ. Ya. Ini kemudian yang ketiga adalah, ini adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana ditambah-tambahkan hal itu di dalam lafaz-lafaz yang telah Rasulullah SAW bakukan dan Rasulullah SAW telah sampaikan kepada umatnya ini. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah. Wa illa, kalau memang di luar sholat, kalau kita katakan, ya, ketika Rasulullah mengatakan, ketika kita menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW, kita katakan Sayyiduna Muhammad, pada asalnya boleh saja, ya. Walaupun yang lebih bagusnya kita tinggalkan, karena itu bukan kebiasaan dari para sahabah, tidak pula para tabi'in, dan tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, sekira cukup ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.